Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar a'adani Allah wa iyyakum min an-nar. Khanafidina azakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah mudzakkiratul hadits an-nabawi fil 'aqilati wal ittiba' karya Syekhul Walid Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Alhamdulillah, kita masih membahas hadis yang ke-19 dari kitab ini, menjelaskan tentang ijtinab al-mubiqat, perintah untuk menjauhi amalan-amalan yang merusak, amalan-amalan yang membinasakan pelakunya. Beliau sebutkan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arbah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, hendaknya kalian menjauhi 7 amalan yang membinasakan, 7 amalan yang menghancurkan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apa saja 7 amalan tersebut? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala asyirku billah, yang pertama adalah tindakan kesyirikan, menduakan Allah dalam peribadatan kepadanya, menyekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya, atau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wassihru, ilmu sihir. Yang ketiga, waqtlun nafsil lati haramallah illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Yang keempat, wa aklu riba, memakan harta riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yawmaz zahfi, dan lari dari medan pertempuran. Yang ketujuh, waqatful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh wanita mukminah baik-baik yang menjaga kehormatan dituduh berzina. Ini adalah 7 amalan yang bisa membinasakan pelakunya, bisa menyengsarakan pelakunya dan menjatuhkan pelakunya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas yang pertama, yaitu tentang kesyirikan. Amalan yang pertama yang membinasakan adalah tindakan kesyirikan. Kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah, wasyirku khafiyun wa jali. Kesyirikan terbagi menjadi 2. ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik yang samar dan syirik yang nampak. Faminal khafiyyi an ta'mala riya'an. Di antara contoh syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang samar, engkau beramal ingin dilihat. Engkau beribadah ingin dipuji. Engkau melakukan sebuah amalan ingin untuk dinilai manusia. Autatrukal amal li ajlin nas. Atau engkau meninggalkan sebuah amalan karena manusia. Jadi engkau mengerjakan karena orang, meninggalkan juga karena mereka. Ini adalah bentuk syirik khafi, syirik yang samar. Kenapa dikatakan samar? Karena tidak diketahui, tersembunyi. Orang kalau melihat orang lain sedang ibadah, dia hanya bisa melihat zahir ibadah yang dia lakukan. Tetapi dia tidak bisa melihat bagaimanakah hati si pelaku ketika melakukan ibadah tersebut. Apakah ikhlas untuk Allah, ataukah justru dia melakukannya karena dilihat orang, atau semisal itu. Kita tidak bisa menilainya, kita tidak bisa melihatnya. Maka disebut sebagai syirkun khafi, syirik yang samar, yang tersembunyi. Wa min al-jali ma yaqa'u 'inda quburil anbiya'i was-salihin. Dan di antara contoh syirik yang jali, yakni syirik yang nampak, yang mana orang itu bisa melihat zahirnya, apa yang terjadi pada kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Min jahalatil muslimin wa asbahil jahalah min at-tawaf bil qubur wa da'wati ashabiha bil muhimmat wasyada'id, yaitu tindakan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang awam, orang-orang bodoh di kalangan mereka atau yang dianggap bodoh, yaitu mereka tawaf mengelilingi kuburan, berdoa minta kepada penghuni kuburan pada perkara-perkara penting atau pada keadaan-keadaan genting. Jadi ketika mereka memiliki sebuah hajat, mereka datang ke kuburan. Kemudian mereka minta dari penghuni kubur itu, memohon bantuan, memohon pertolongan, memohon kemudahan dari penghuni kubur tersebut. Ini merupakan syirkun jali, merupakan kesyirikan yang nampak. Orang yang melihatnya akan tahu kalau itu merupakan tindakan kesyirikan, tindakan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal 'uquf 'alaiha, i'tikaf di sisi kuburan, membangun tenda atau kamp tertentu, berdiam di situ selama beberapa hari, melakukan beberapa ritual-ritual tertentu dengan niat untuk mendekatkan dirinya kepada penghuni kubur. Wa tamassuk biha li talabil barakat, atau dia mengusap-ngusap kuburan tersebut untuk mendapatkan keberkahan. Ini diantara contoh syirkun jali, kesyirikan yang nampak, yakni kesyirikan yang orang itu bisa melihat ritual tersebut. Berbeda dengan syirkun khafi. Dan Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan terhadap umatnya syirkun khafi, syirik yang samar, syirik yang tersembunyi, yaitu adanya kecondongan dari pihak si pelaku amalan terhadap pujian manusia. Ingin dinilai, ingin dipuji, ingin untuk disebut, ingin untuk dilihat. Ini sangat berbahaya, bisa menjangkiti bahkan sekaliber orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki dakwah, orang yang memiliki keilmuan, memiliki kitab, memiliki pengalaman. Itu bisa terkena penyakit yang satu ini, karena saking samarnya, urusannya urusan hati. Sementara hati itu gampang sekali berubah, gampang sekali berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dia beramal, orang melihatnya biasa. Dia datang ke masjid, dia sholat di sana, dia membaca mushaf di sana, dia berzikir di sana. Orang melihatnya biasa, ritual yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ada di masjid. Tapi ternyata niatnya berbeda. Apa yang dia niatkan sungguh sangat rendah. Dia niatnya untuk dilihat orang. agar dipuji sama manusia, agar dianggap orang soleh, agar dianggap orang abid, atau yang semisal itu. Ini sangat berbahaya. Dan ketika kadar dan volume dari riya tersebut semakin besar, maka bisa membuat amal yang dia lakukan gugur. Bisa membuat dia tidak diterima dan tertolak amalan secara keseluruhan. Waliyadubillah. Ini yang pertama, yaitu kesyirikan. Syirik bisa menghancurkan pelakunya, menghancurkan amalnya, menghancurkan dirinya di dunia wal akhirah. Para ulama kita rahimahumullah menyebutkan bahwasanya madarat kesyirikan itu bisa nampak bahkan pada fisik seseorang, pada badan seseorang, bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang mematikan. Karena kesyirikan merupakan tindakan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi Allah memperingatkan pelaku dengan mengirimkan penyakit yang membuat dia akhirnya tersiksa dengan penyakit tersebut karena sebab dosa kesyirikan yang dia lakukan. Waliyadu billah. Kemudian amal yang membinasakan yang kedua, wataniha as-sihru. Yang kedua adalah sihir. Wa fis-sihri jam'un bainal kufri wal idrari bin-nas. Pada praktek sihir terdapat tindakan kekufuran dan tindakan mencelakai manusia. Lima yatawahhamul 'ama wal jahalah min qudrati as-sahir 'ala ma yurid wa istita'atihi an yatasarraf fi mulkillah bi ghairi idnih. Sebagian atau rata-rata orang awam dan orang-orang yang bodoh, mereka menganggap bahwasanya sihir itu karena kekuatan dari si pemiliknya. Dia mampu melakukan apapun yang dia suka, dan dia mampu untuk melakukan apapun, bahkan berkaitan dengan wewenang Allah Subhanahu wa taala sekalipun tanpa izin dari Allah dianggap mampu. Selama dah punya anak, datang ke sebuah tempat praktek ilmu berdukunan, orang bilangnya orang pintar, biar tidak kelihatan kalau itu adalah sihir atau dukun. Kemudian dia menyampaikan keluhannya bahwasanya dia selama ini tidak memiliki keturunan. Dia sudah melakukan tips-tips maknawi, ya, asbab dan ikhtiar berupa menjalankan ritual syariat, namun dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Banting setir. Dia mendatangi tempat-tempat praktek gelap semacam itu, menyampaikan keluhannya bahwasanya dia tidak punya anak. Kemudian si tukang sihir ini, dukun ini, mengarahkan kepada dia, kepada sihir. Disuruh untuk membaca wirid-wirid tertentu. Disuruh untuk menyembelih hewan tertentu. Disuruh untuk puasa hari-hari tertentu dengan ritual tertentu, sehingga pengaruh sihirnya semakin kuat pada dirinya. Dan ternyata setelah itu dia memiliki anak. Fitnatullah, fitnah. Allah Subhanahu wa taala membuat dia semakin jauh darinya. Allah Subhanahu wa taala mengistidraj, menunda keadaannya. Sihir. Orang menganggap sihir itu merupakan kekuatan yang berdiri sendiri, yang dengan sihir itu orang itu mampu melakukan apapun yang dia mau, sehingga dengan kebodohannya manusia takut dengan para tukang sihir. Kenapa? Takut dengan sihirnya, takut nanti terkena penyakit atau bahaya dari sihir tersebut, nanti celaka dia, nanti celaka hartanya, celaka keluarganya, celaka bisnisnya, wa ila akhirih. Padahal sihir itu sama sekali tidak membahayakan kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Dan tukang sihir itu tidak bisa mencelakai siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Itu prinsip dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menimpamu tidak bakal meleset darimu, dan apa yang tidak ditimpakan kepadamu maka tidak akan menimpamu. Meskipun tukang sihir itu berkumpul, mereka bersatu menyatukan kekuatan mereka sampai mencapai puncak sihir yang paling kuat sekalipun, kalau Allah belum menakdirkan celaka untuk hamba tadi, maka tidak akan mampu mereka untuk mencelakai hamba tersebut meskipun sehelai rambut. Seorang nabi di masanya ketika berdakwah kemudian mendapatkan penentangan dan penolakan dari kaumnya, kemudian diancam dengan ancaman-ancaman, entah itu ancaman dari mereka atau ancaman dari sesembahan mereka yang dianggap sakti atau semisal itu, nabi ini mengatakan, kiduni jami'an, berikan kepada saya semua rencana kalian, semua kekuatan kalian, wala tundirun, jangan ditunda lagi, sekarang saya tunggu. Kalau memang sesembahan kalian bisa mencelakai saya, datangkan semua dari A sampai Z, mau yang paling kecil sampai yang paling gede, sihir kayak manapun, datangkan di hadapan saya, kemudian praktekkan kepada saya, wala tundirun, dan jangan ditunda lagi. Dan gak ada satupun yang mampu untuk mencelakai nabi tersebut, karena memang madarat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membuka pintunya, Allah yang kemudian mengizinkan terjadinya hal-hal semacam itu. Tukang sihir tidak ubahnya melainkan sama seperti manusia yang lain. Makhluk yang membantunya dari kalangan syayatin itu adalah makhluk-makhluk yang hina, makhluk-makhluk rendah yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kemudian kita terpengaruh dengan sihir, terpengaruh dengan kekuatan sihir yang dilakukan, digencarkan oleh tukang-tukang sihir dengan nama yang sudah dirubah atau praktek yang sudah dirubah, yang orang menganggap itu sesuatu yang baik padahal kejahatan yang nyata yang ada di dalamnya. Wa qad ittafaqa al-ulama ala hurmati ta'allumi as-sihri wa ta'limihi wa ta'atihi. Dan para ulama semuanya sepakat menyatakan mempelajari sihir haram, mengajarkannya haram, mempraktekkannya haram. Tidak boleh belajar sihir, tidak boleh mengajarkan sihir, tidak boleh mempraktekkan ilmu sihir. Karena pada sihir terdapat kekufuran, kesyirikan, dan mencelakai umat manusia. Tidak ada maslahat sama sekali pada sihir. Meskipun orang itu menyebutnya sihir putihlah, meskipun orang itu menyebutnya sihir murni, suci, atau semisalnya, ritual-ritualnya mirip dengan syariat, harus sholat tahajud rutin, harus puasa rutin, wa ila akhirihi, itu semuanya omong kosong belaka. Amal-amal tadi bukan ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi diniatkan untuk agar ilmu sihirnya semakin kuat. Tidak ada keikhlasan padanya, tidak ada pahala padanya. Justru yang seperti ini lebih parah. Ya, kenapa mengatasnamakan ritual syariat untuk melegalkan sihir? Dan tidak ada ceritanya syariat mengizinkan yang namanya sihir. Wa qalu in kana fihi qaulun aw fi'lun yaqtadi al-kufra kana kufra. Para ulama menyatakan kalau pada sihir tersebut terdapat ucapan atau tindakan kekufuran, maka sihir itu dianggap kekufuran. Ucapan-ucapan yang menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Nabi, menghina Allah, menghina malaikat, ya, ucapan-ucapan kekufuran atau tindakan-tindakan kekufuran, ya, mengotori mushaf atau membuat najis, menodai kehormatan masjid atau semisal itu, yakni hal-hal yang di situ terdapat kekufuran, maka sihirnya juga dianggap kufur. وقال مالك وأحمد وجماعة من الصحابة والتابعين تعاطي السحر كفر يوجب القتل. Imam Malik, Imam Ahmad dan sekelompok sahabat dan tabiin, mereka berpendapat mempelajari sihir adalah kekufuran dan pelakunya dibunuh. Ya, dibunuh. Dan memang hukum hak untuk tukang sihir dibunuh. Bisa jadi karena kekufurannya, bisa jadi karena kedzalimannya. Wa qala akharun yufassiqu wa annahu yuhad bi darbi 'unuqihi. Pendapat yang lain mengatakan dia tidak sampai kafir, tapi dia fasik, tapi tetap dibunuh, tetap dibunuh. Wa la yuhkam 'alaihi bil khuruj 'ala al-islam, dan tidak dihukumi murtad dari Islam. Kama huwa madzhab Syafi'i, dan ini madzhab Imam Syafi'i. Illa idza qala aw fa'ala syai'an min hadha as-sihr yakfuru bih, kama jadda'il qudrah ala taghyiri khalqillah aw mudahati khalqi aw yaz'um annahu yadhur wa yanfa' bi sihri kama huwa sya'nu sahara fi kulli zamanin wa makan. Kecuali kalau dia melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu dari sihir itu yang membuat dia kufur, seperti dia mengaku memiliki kemampuan untuk merubah ciptaan Allah, ya. Orang dirubah menjadi hewan, hewan dirubah jadi orang, ya. Dan dia menganggap itu kemampuan dia, ya. Bukan apa namanya, tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan Allah. Maka ini bisa dikufurkan. Atau dia menyamai, ingin untuk menyamai, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menggambar sesuatu, kemudian dia menghidupkan sesuatu tadi. Orang melihat kayak hidup, ya. Tanah liat dibentuk, kemudian dibikin tanah liat itu hidup. Orang melihat itu hidup, padahal enggak, ya. Jadi seakan-akan dia ingin untuk menyamai dan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menganggap bisa memberikan bahaya atau manfaat dengan sihirnya. Sebagaimana itulah kenyataan tukang sihir di masing-masing tempat dan di masing-masing waktu. Ya, maka ini dikafirkan, murtad dari Islam. Ala kulli hal, terlepas dari khilaf yang ada, as-sahir yuqtal, ya. Tukang sihir itu hukumannya dibunuh. Dibunuhnya bisa jadi karena dia murtad dari Islam atau karena hukum had tindakan sihirnya. Intinya dibinasakan dan dihilangkan dari muka bumi. Wa amara amirul mu'minin al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an biqatli as-sahara. Sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan untuk membunuh semua tukang sihir. Jadi masa kekhilafahan beliau, tukang sihir gak ada yang berani muncul. Kenapa? Diburu oleh penguasa, ditangkap dan dibunuh. Wa qatalat ummul mukminin Hafsah radhiyallahu anha jariyatan laha sahirah. Ummul Mukminin Hafsah membunuh budak perempuannya yang telah melakukan praktek sihir. Wa qatala Jundub ibn Abdullah sahiran kana yal'ab 'inda al-Walid ibn Ubbah biqat'i ra's ar-rajul thumma yad'uhu fa ya'ti hayya. Jundub bin Abdullah juga membunuh seorang tukang sihir yang sedang mempraktikkan sihirnya di sisi Walid bin Ubbah. Dia memotong kepala orang lain, kemudian dipanggil orang itu kembali hidup. Jundub bin Abdullah pulang ngambil pedang, balik ke tempat praktek, gantian tukang sihirnya yang dipotong kepalanya dan tidak balik. Ya, yakni mereka itu hanya menyihir mata manusia. Orang melihatnya, wih, mati lah. Padahal tidak ngapa-ngapain itu orang. Mata kita aja yang dibikin apa namanya terpana dan dibikin semacam kayak sebuah praktek yang begitu cepat, ya, oleh para syaitan yang membantu tukang sihir tersebut. Enggak nyata, ya, tidak ada sama sekali yang nyata. Sejak zaman dulu Nabi Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun, ya. Fir'aun mendatangkan tukang sihirnya. Semua tukang sihir dari seluruh antero Mesir panggil semua. Senior-senior, profesional-profesional datangkan semua, ya. Nabi Musa dengan Nabi Harun ditantang untuk melakukan praktek sihir. Siapa yang melempar duluan? Nabi Musa mengatakan, kalian silahkan lemparkan sihir kalian. Mereka mengeluarkan tali, tali, ya. Kemudian dijambi-jambi dilempar. Talinya gerak, padahal diem talinya. Yang gerak itu matanya kita yang gerak, ya. Kayaknya hidup itu tak itu jadi ular. Padahal talinya ya tali nggak berubah, cuma mata kita yang langsung berubah, langsung kayak digiring ke sebuah dimensi sehingga melihat tali itu berjalan. Nabi Musa sempat kaget dan sempat mundur. Allah Ta'ala mewahyukan untuk melemparkan tongkatnya. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, itu betul-betul berubah menjadi ular. Bukan sulap, bukan sihir. Langsung tukang sihirnya seketika itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dihadapi ini bukan sihir. Tongkat yang asalnya benda mati dilempar langsung jadi benda hidup. Ularnya pun gede, makan, ya, tali-tali mereka yang dijaga-jaga dimakan semua sama ular tersebut. Ini bukan ular mainan, bukan ular sihir. Orang melihatnya hakiki, digigit pun berdarah. Berbahaya ularnya ini, ya. Tukang sihir tadi langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya sihir itu madharat, membinasakan pelakunya. di dunia wal akhirah. Di dunia dia dihukumi murtad bagi pendapat yang mengatakan dia murtad, atau dia dihukumi vonis kematian bagi mereka yang tidak berpendapat kemurtadan, dan nanti di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan sihirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk tindakan kekufuran, kesyirikan dan kezaliman. Kemudian amalan yang berikutnya, yang ketiga, wa talithuha, amalan yang ketiga yang membinasakan, qatlun nafsi, membunuh jiwa, wa izhaq ruh al bari'ah, membunuh seseorang yang tidak bersalah, wa iraqatud dima' at-tahirah, dan mengalirkan darah yang terjaga. Ini dosa yang ketiga yang bisa membinasakan pelakunya. Fatilka jarimatun tuqi'u ru'ba fi nufusin nas. Kejahatan ini bisa membuat rasa takut pada diri umat manusia. Wa tuzalzilu amnahum, bisa membuat keamanan itu goncang. Wa tufattiqu bil ummah, membuat umat itu cemas. Wa taqta'u rawabitul ikha, dan bisa memutus ikatan-ikatan persahabatan. Wa tansyurul ahqad wal adawat bainan nas, dan bisa membuat kedengkian dan juga permusuhan di tengah-tengah umat manusia. Pembunuhan merupakan dosa besar. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat berat bagi para pembunuh. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam. Orang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dia berada di dalam jahannam dalam waktu yang sangat lama. Ya. Mengerikan tindakan pembunuhan itu. Membuat keamanan itu goncang. Coba, na'udzubillah, di sebuah desa yang awalnya aman, tentram, damai, gak ada apa-apa. Tiba-tiba ditemukan mayat tergeletak di situ. Entah orang lewat buang mayat atau memang penduduk situ yang dibunuh. Ya, itu membuat gempar, heboh, rasa aman mulai berkurang, orang menjadi was-was untuk keluar, takut, wa ila akhiri. Dosa yang begitu besar. Iblis alaihi laknatullah disebutkan dalam riwayat Muslim, ya. Dia pernah mengumpulkan bala tentaranya, kemudian menjanjikan kepada mereka, siapa yang bisa menyesatkan manusia pada hari itu dengan kesesatan yang betul-betul membinasakan, maka akan diberikan mahkota. Maka mereka pun berusaha semaksimal mungkin untuk menyesatkan Bani Adam. Ada yang laporan, ya, bos, saya ini sudah bikin ulah ini. Apa tugasmu atau apa pekerjaanmu hari ini? Saya sudah bikin seseorang putus hubungan dari temannya. Ya, jadi saya ngasih was-was sama orang ini, sampai orang ini benci sama temannya, iri sama temannya, dengki sama temannya, sampai musuh-musuhan akhirnya pisah. Ya. Kata iblis, toh juga nanti balik lagi. Ya, namanya persahabatan kalau sudah kuat, ya itu namanya lika-liku dalam persahabatan, toh juga nanti balik lagi. Gak dapat. Datang lagi pada tentara yang lain, setoran, lapor, bos, saya ini tadi ya sudah bikin gaduh. Gaduh apa? Saya bikin ya suami menceraikan istrinya. Ya. Tak bikin bus, pokoknya rumah tangganya kacau balau, gak karu-karuan. Suami kau melihat istrinya sumpah gak karu-karuan. Sang istri dan suami juga sumpah gak karu-karuan. Belum lihat mukanya, baru dengar suaranya, mual-mual sudah itu. Ya, jadi apa? Dibikin sumpah rumah tangganya itu kayak neraka. Akhirnya apa? Pisah mereka. Iblis mengatakan, toh juga bisa rujuk. Ya, bisa rujuk. Kemudian ada satu apa namanya pasukannya yang datang, kemudian menyampaikan, bos, saya hari ini bikin skor yang bagus ini, bos. Apa? Apa yang kamu lakukan? Saya membuat seseorang membunuh temannya. Langsung iblis mengatakan, anta, iki baru mantep. Kenapa? Yang mati tidak bisa bangun lagi, ya toh. Dan dosanya itu betul-betul terasa. Khususnya bagi keluarga korban, bagi si pelaku juga demikian. Aibnya itu tidak main-main, ya. Dicapnya itu sudah betul-betul jelek itu orang tadi. Nah sudah, Iblis mengambil mahkota, kemudian diletakkan di atas kepala pasukan ini. Menunjukkan bahwasanya pembunuhan itu merupakan dosa yang sangat berat. Dan kalau kita melihat sejarah terjadinya kriminal pertama kali di muka bumi, apa? Pembunuhan. Ya. Di masa Nabi Adam, yang mereka semua masih di atas tauhid, tidak ada kesyirikan, tidak ada berhala yang disembah, semuanya ikhlas agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masih begitu panjang mereka damai di atas tauhid. Tapi tiba-tiba mereka digemparkan dengan sebuah dosa pertama yang terjadi di muka bumi, yaitu pembunuhan. Waktu itu nikah antar saudara itu boleh karena keterbatasan manusia. Jadi dibolehkan untuk kemaslahatan mereka. Kakak adik nikah itu tidak masalah. Nabi Adam dikaruniai beberapa anak. Ini anak dapat anak yang cantik, yang ini dapat anak yang biasa atau lebih terkesan ya, kayak jelek begitu. Yang dapat jelek tidak terima, ya nuntut. Kemudian diputuskan ya sudah, kalian harus berkorban. Kalau korbannya nanti diterima sama Allah, ya itu yang dapat. Ternyata yang tadi yang dapat yang cantik tadi itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah ngamuk ini saudaranya. Akhirnya dia pun gelap mata membunuh saudaranya sendiri. Setelah itu dia baru menyesal dan dia menanggung dosa seluruh pembunuhan yang terjadi setelahnya ila yaumil qiyamah. Nauzubillah min dzalik. Pembunuhan. Qala فما أفضعها من جريمة وأخطرها. Pembunuhan adalah kejahatan yang paling keji dan yang paling berbahaya. Waqala Allah Ta'ala fi sya'niha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang dosa ini, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang jiwa tanpa adanya qisas atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua umat manusia. Dampaknya itu benar-benar terasa. Makanya kalau sampai ada yang berani melakukan dosa ini, maka hukumannya pun berat, yaitu kesos, dibunuh juga pelakunya. Karena saking beratnya dosa tersebut. Pembunuhan itu membinasakan. Pembunuhan itu menghancurkan pelakunya di dunia wal akhirah, kalau dia mati belum bertaubat. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, asyaddun nasi adaban man yu'adzibu an-nas. Orang yang paling keras nanti siksaannya orang yang suka menyiksa manusia. Itu sudah berat, apalagi mereka yang sudah banyak memakan korban. Gampang untuk membantai, gampang untuk membunuh, gampang untuk mengalirkan darah yang tidak bersalah. Ini dosanya benar-benar besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang disebut dengan hadis muflis, ya, hadis tentang kebangkrutan. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man al-muflis min ummati?" Kalian tahu enggak siapakah umatku yang rugi, bangkrut? Para sahabat mengira kebangkrutan itu identik dengan perkara finansial. Maka mereka mengatakan al-muflis indana man la dirham lahu wala mata. Bangkrut menurut kita itu yang tidak punya uang dan tidak punya apa-apa, itu bangkrut. Rasulullah SAW mengatakan al-muflis min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah man ya'ti bi sholatin wa siyamin wa shadaqah. Orang yang nanti di hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala sedekah. Kemudian dia fadharaba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa syafaka dama hadza. Tapi dia semasa hidupnya jahat, mencela orang ini, nuduh orang itu, memfitnah orang ini, mengambil harta orang ini, mukul orang itu, membunuh orang ini, banyak kejahatan dia semasa hidupnya. Akhirnya kebaikan dia, sholatnya, puasanya, sedekahnya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Sampai habis, ternyata yang menuntut kezalimannya masih banyak antri. Maka kesalahan mereka yang dizalimi diberikan kepada orang tadi, kemudian dilemparkan kepada neraka jahannam wal iyadzu billah. Ini kalau memang masih punya kebaikan. Kalau tidak punya kebaikan, kita bisa melihat berapa berat siksa yang dia dapatkan waliyatu billah. Wa rabi'uha, amalan yang keempat, aklu riba, memakan harta riba. Wa huwa istighlalun lil insaniyah wa imtisasun li juhudiha wa aklun li amwaliha bil batil duna ayyabdhul al murabun ayya jahdin fi tilkal amwal al mustabaha. Riba merupakan tindakan yang merusak kemanusiaan, merupakan tindakan yang telah melanggar kemanusiaan, dan merupakan tindakan memakan harta umat manusia dengan kebatilan. Pihak yang melakukan praktek riba tidak memiliki usaha apapun untuk bisa mendapatkan harta yang sudah dia halalkan. Yang riba itu tindakan keji, tindakan yang betul-betul zalim, merusak, bahkan melanggar HAM, ya, melanggar HAM, hak asasi manusia. Hak umat manusia dimubahkan begitu saja dengan praktek riba. Mau dipakai atau dijuluki gelar apapun, riba tetap riba. Ya, mau dibilang bunga kah, mau dibilang mawar kah, mau dibilang parfum kesuri atau apa, terserah. Kalau sudah riba, riba. Haram, tindakan pelanggaran terhadap harta umat Islam dan umat manusia secara umum. Riba di kalangan orang-orang non-muslim itu haram, apalagi yang dipecundangi adalah umat Islam sendiri. Riba mencekik mereka, menjatuhkan mereka, mendolimi mereka, merusak hak mereka, memakan harta mereka tanpa hak. Dan pihak yang melakukan praktek riba, ongkang-ongkang kaki, seenaknya dia mengambil harta saudaranya dengan cara yang batin. Wa fi ta'amul bir-riba muharabatun lillahi wa rasulihi fid dunya wa huwa min mujibatin nar. Orang yang melakukan praktek riba telah memerangi Allah dan Rasulnya di dunia ini, dan amalannya termasuk sebab yang membuat dia masuk ke dalam neraka. Wa kaifa la yakunu dhalik wal murabun ashaddu an-nasi qaswatan wa ab'adu an-nasi 'an ar-rahmati bil bashar. Bagaimana tidak, orang yang melakukan praktek riba itu adalah orang yang paling keras hatinya, orang yang tidak memiliki belas kasih kepada sesama. Haitsu yantahizun fursata i'sadil mu'sirin wa shiddata faqrihim wa hajatihim ila al-mal. Mereka itu justru melihat kesempatan pada kesulitan orang lain. Ketika orang itu sedang butuh, ketika orang itu betul-betul terjatuh, ketika orang itu sedang membutuhkan bantuan, justru mereka mengambil kesempatan dari kesulitan mereka. Fayu'til mi'ah bimi'ah wa'asyarah masalan ila ajal. Contoh, dia memberikan pinjaman 100, tapi dibayar 110 sampai tempo waktu yang ditentukan. Faidah halal ajal walam yukim al-madin biadai daini rubbama zada riba wada'afahu alaihi ada'afa. Ketika masa temponya tiba, bukannya malah dikasihani, malah ditambah nominal ribanya dengan tambahan yang berlipat ganda. Ya. Ini orang butuh ini. Ini orang datang pinjem uang karena kebutuhan. Ya, meskipun banyak juga yang gaya-gaya, tapi itu bukan pembahasan kita. Ya, kalau orang kayak gitu mah, ya itu namanya jatuh ketimpa tangga. Ya, ini orang lagi butuhin. Ini orang lagi tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya keluasan. Melihat anak istrinya terlantar, tidak terurus, melihat ekonominya jatuh, akhirnya dia minta bantuan. Ternyata yang membantu jahat. Melihat kesempatan dari kesulitan saudaranya. Wah, ini orang butuh uang. Berarti mesti dia akan nerima, tidak mungkin nolak. Dia butuh bantuan dari saya. Kamu butuh berapa? Saya butuh uang 10 juta. Ya wis, tak bantu. Ini 10 juta. Kapan bisa bayarnya? Kasih saya waktu 2 tahun. Ya sudah 2 tahun. Nanti sampai waktunya, bayar saya 10 juta 500. Ini 10 juta wis ngeden carinya ini. Ini ngutang lagi, enggak tahu gimana cara bayarnya. Kasih embel-embel 500 pula. 500 mau dibelikan beras, masya Allah, orang bisa kenyang. Mau dibelikan bakso, berenang itu orang. Mau dibelikan sate, masya Allah, bisa pesta pora itu orang. Sama dia dibuat untuk menjatuhkan ekonomi orang ini. 2 tahun datang, bukan ya biasa orang kalau ngutang ya, sudah pusing kepayang dia gimana cara bayarnya, takut mau datang didatari sama orang ini. Udah gitu diminta, ditagih, haknya dia memang, tapi ada kedzaliman padanya. Mana utang kamu itu? Sudah selesai temponya. Saya minta sekarang 10 juta tambah 500 ribu. Oh, saya belum punya uang sampai sekarang. Saya belum bisa naik ekonominya. 2 tahun masa yang sangat susah bagi saya. 2 tahun 10 juta kurang, anakku sak lusin ya. Istriku 4. Oh, masya Allah ya. Ini lagi jatuh ekonomi saya ini ya. Ya sudah kalau begitu, tak kasih tambahan waktu 1 tahun lagi, tapi kasih tambah 10 juta apa 11 juta 500 tambah 500 lagi. Pak ya subhanallah, nambah bahkan nanti nominal ribanya melebihi hutang aslinya. Yang ujung-ujungnya tidak bisa bayar, segel rumahnya, pendang dia dari kampungnya, usahanya disegel semua, harta punya dia diambil semua. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana kamu menghalalkan tempat tinggalnya? Dari mana kamu menghalalkan kendaraannya? Dari mana kamu menghalalkan perabot-perabotnya? Iya. Wa qara'ima amwalin nas, kata Nabi SAW. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu mengambil harta manusia dengan semena-mena. Itu pesan Rasul kepada sahabat Mu'ad, urusan zakat. Rasul saja wanti-wanti, zakat diambil dari harta tertentu dengan aturan tertentu. Kalau harta mereka bukan harta yang wajib dizakati, jangan didekati. Gak ada haknya kita. Wattaqi da'wata ish al-madlum, dan hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Meskipun seandainya dia non-muslim sekalipun, kalau sudah dia berdoa kepada Allah karena dizalimi haknya, itu hak rububiyah Allah, dan Allah akan mengabulkan doa dari non-muslim tersebut. Alangkah ruginya atau alangkah memalukannya ketika yang melakukan praktek itu orang yang mengaku muslim, yang dipecundangi non-muslim, kemudian didoahi kejelekan sama non-muslim. Na'udzubillah min dzalik, tindakannya sangat memalukan. Dan riba merupakan tindakan kejahatan yang nyata. Namun banyak sekali orang yang tertipu dengan riba tersebut. Fayalhaqu binnas wa biqtisadihim min al-adrari wad-damar ma la ya'lamuhu illallah. Akhirnya manusia pun menjadi rusak, tujuan mereka pun menjadi hancur binasa dengan kehancuran yang hanya Allah yang mengetahuinya. Wis paceklik tambah pailit, wis bangkrut tambah remuk semua sudah. Ya, yang awalnya utang cuma 10 juta bengkak jadi 10 M. Uang dari mana? Mau nyari uang 10 juta ini sudah tidak karu-karuan, montang-manting, lontang-lantung, kepala di bawah, kaki di atas, gelinding-gelinding sudah. Ya, udah gitu ditambahin lagi terus. Udah gitu disita ini, disita itu. Gembel dia di jalan hanya karena utang 10 juta yang kemudian dikembangbiakkan oleh mereka-mereka yang tidak punya hati. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah adabnya pun tidak main-main. Rasulullah SAW ketika beliau diajak malaikat Jibril untuk tamasya ke neraka, ya, itu melihat ada seseorang yang berenang di sungai darah, ya. Setiap kali dia hendak menepi, mulutnya disumpal oleh darah, oleh penjaga yang ada di tepi itu, sehingga dia terpelanting berenang lagi terus. Betul-betul pemandangannya sangat menjijikkan. Ternyata apa? Itu adalah pelaku riba. Na'udzubillah min dzalik. Yahiqu bi akilir riba wa muwakkilih wa katibih wa syahidih la'ainullah wa ghadabuhu a'adanallahu min dzalik. Maka pantas kalau orang yang memakan harta riba, yang menjadi wakilnya, yang menjadi sekretarisnya, yang menjadi saksinya, semuanya mendapatkan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wong enggak tubuhnya, ini orang butuh, mau ya ditolong. Apa sih artinya uang segitu kalau kamu menolong saudaramu? Allahu fi'audil 'abdi ma kana al-'abdu bi'auni akhi. Allah itu akan membantu kamu sama kamu membantu saudaramu. Tapi itulah hanya karena ingin mendapatkan harta dunia dengan cara tercepat, ya. Kalau mau judi kelihatan haramnya, akhirnya dia melakukan tindakan yang lebih keji daripada perjudian, yaitu dengan cara riba, menghutangi orang yang membutuhkan, kemudian menambah nominal hutangnya pada tempo yang ternyata dia tidak bisa membayarnya, dan terus ditambah yang di ujungnya pada menghabiskan harta orang tadi secara totalitas. Awali utang fulus, habis itu disegel semua kekayaan dia, rumah kena, kendaraannya kena, ya semua aset-aset dia juga kena. Kok bisa semacam itu? Maka benar yang dikatakan oleh penulis Al-Hafidhullah Ta'ala, yang namanya riba itu melanggar hak asasi manusia. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk amalan yang berikutnya, yang kelima dan yang seterusnya, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa barakallahu fikum.